بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا قال الإمام مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله في صحيحه كتاب الإيمان باب غيلة ذي تحريم الغلول berkata Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya Kitabul Iman bab alangkah besarnya dosa orang-orang yang berkhianat mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi-bagi untuk dirinya sendiri. Wa annahu la yadkhulul jannata illa al-mu'minun. Sesungguhnya tidaklah masuk ke dalam surga kecuali hanya orang-orang beriman semata. Jadi al-ghulul adalah harta yang diambil seseorang dari harta rampasan perang, tapi belum lagi dibagi. Sebelum dibagi-bagikan, diambil terlebih dahulu. Inilah namanya al-ghulul. Sebagian ulama ahli bahasa mengatakan al-ghulul khusus dalam perkara pengkhianatan, mengambil sesuatu dari harta rampasan perang sebelum dibagi-bagikan. Sebagian lain mengatakan dia adalah khianat secara umum. Dalam segala sesuatu apapun yang seseorang berkhianat, mengambil bagian yang bukan menjadi miliknya, ya, dalam kondisi apapun dia disebut dengan nama al-ghulul. Para pekerja yang mencuri milik perusahaan sekecil apapun dia, maka laki-laki ini disebut, ya, apa yang diambil dengan ghulul. Menurut definisi yang kedua ini, al-ghulul umum mencakup segala macam bentuk pengkhianatan, mengambil dengan tidak hak sesuatu yang bukan miliknya, apapun dia. Berkata Imam Muslim rahimahullah, Zuhair bin Harbin menceritakan kepada kami, dia berkata Hashim bin Qasim menceritakan kepada kami, kemudian Hashim bin Qasim berkata Ikrimah bin Ammar memberitakan kepadaku, kepada kami. Dia berkata, Simak Al-Hanafi memberitakan kepadaku, yaitu Abu Zumail. Dia berkata, Abdullah ibn Abbas memberitakan kepadaku, dia berkata, memberitakan kepadaku Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ujungnya adalah Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab menukil ulang kisah ini kepada Abdullah ibn Abbas. Qala, berkata Umar bin Khattab, lamma kana yaumu Khaybar, manakala terjadi penaklukan benteng-benteng di Khaybar. Perang Khaybar adalah perang antara kaum muslimin dengan Yahudi pada tahun ke-7 Hijriah. Sebabnya adalah karena apa yang dilakukan oleh bangsa Yahudi terhadap Nabi dan kaum muslimin, mereka berkhianat. Ya. Ketika mereka berkhianat, mereka terusir dari Madinah, maka mereka menggalang kesatuan, kekuatan untuk menumpas Islam dan kaum muslimin. Maka mereka bersekongkol dengan Quraisy dan sekutunya Qatafan untuk menyerang kaum muslimin pada perang Khandaq tahun ke-4 Hijriah. Ya, datanglah Yahudi, mereka yang datang kemana-mana membuat kekuatan untuk menghabisi kaum muslimin, sehingga pecahlah perang Khandaq, perang parit di tahun ke-4 Hijriah. Ternyata Allah kirimkan untuk mereka angin sehingga membuat bubar pasukan mereka setelah mengepung Madinah berhari bahkan berbulan. Ya. Mereka kumpul setelah diusir dari kota Madinah karena pengkhianatan mereka, berkumpullah mereka dengan Yahudi-Yahudi lain di kota Khaybar. Di sana ada 7 benteng kokoh-kokoh. Sanalah mereka ya bersembunyi, maka terjadilah penaklukan terhadap benteng-benteng tersebut, sebagian dengan menyerah, sebagian dengan peperangan. Ya, inilah dia peristiwa Khaybar, terjadi setelah perjanjian Hudaibiyah, manakala tahun ke-6 Hijriah Nabi telah membuat perjanjian damai dengan Quraisy, tak lagi ada peperangan, maka Rasulullah fokus untuk mendatangi Yahudi yang dahulu ingin menghabisi mereka. Jadilah peperangan Khaybar dan kaum muslimin menang di sana. benteng-benteng Yahudi semuanya dikuasai oleh Nabi dan kaum muslimin. Sebagian dengan damai mereka menyerah, sebagian dengan peperangan. Kata Umar, lamma kana yaumu Khaybar, pada hari Khaybar, dan Khaybar nama tempat. Di sana banyak ditanam orang Yahudi pohon-pohon kurma. Aqbala nafarun min sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah sebagian sahabat-sahabat Nabi setelah usai peperangan dan melihat ada kaum muslimin yang tewas. Faqalu, maka mereka pun berkata, fulanun syahid, si fulan syahid, mati syahid maksudnya, si fulan syahid, fulan mati syahid. Orang-orang yang datang beritahukan siapa-siapa yang dianggap mereka gugur sebagai syahid. Karena orang yang gugur dalam peperangan antara Islam dan kaum muslimin melawan kaum kafirin, matinya ya dalam peperangan disebut mati syahid bila benar niatnya, bila selamat daripada penghalang-penghalang. Tatkala mereka melewati hatta marru ala rajulin, mereka pun melewati seseorang yang mati. Faqalu, mereka berkata, fulanun syahidun, si fulan juga mati syahid. Faqala Rasulullah SAW, kalla, manakala mereka melewati seseorang yang mati juga, maka mereka berkata, si fulan mati syahid. Kata Nabi, sekali-kali tidak, inni ra'aituhu finnar, sesungguhnya aku melihatnya di neraka. Fi burdatin ghallaha, karena dia mencuri, berkhianat, mengambil selimut. Burdah adalah selimut yang liris-liris. Au aba'atin, dia menyembunyikan selimut atau menyembunyikan aba'ah, semacam baju luar yang dikenakan di luar baju dalam. Jadi laki-laki ini, kata Nabi, dia tidak ahli surga, dia bukanlah penghuni surga, dia bukan mati syahid, tetapi dia matinya dalam keadaan berkhianat sehingga dia ya masuk ke dalam api neraka. Apa yang dia khianati? Burdah. Hanyalah dia mengambil selimut, kemudian dia simpan untuk dirinya, padahal itu bagian daripada harta rampasan perang yang belum dibagi-bagi. Dia tak mengambil emas sebongkah, tidak. Hanya mengambil perkara yang sepele, selimut saja atau baju luar saja. Tapi dalam masalah pengkhianatan, ya, bukan masalahnya kecil atau tak kecil, sepele atau tak sepele, tapi adalah amanah yang telah hilang. Maka dengan sebab itu Nabi SAW mengatakan, ra'aituhu finnar, aku melihatnya di api neraka. Tsumma qala Rasulullah, kemudian berkata Rasulullah, ya Ibn al-Khattab, wahai putranya Al-Khattab itu Umar, idhab fanadih, pergilah beritahukan finnas kepada manusia. Beritahukan kepada manusia, innahu la yadkhulul jannata illa al-mu'minun, sesungguhnya tidaklah masuk ke surga kecuali orang-orang beriman semata. Qala fakharajtu fanadaitu, kata Umar, aku pun keluar, aku pun menyeru, ala innahu la yadkhulul jannata illa al-mu'minun, ketahuilah tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Maka dalam hadis ini terdapat sejumlah faedah, diantaranya adalah besarnya ya dosa berkhianat, meski dianggap kecil dan ringan, tapi dia besar yang menjadi sebab masuk neraka. Berikutnya bahwasanya tidak boleh kita memastikan seseorang mati itu dalam kebaikan kita katakan fulan mati syahid. Bagaimana tak boleh pula kita nyatakan tentang orang-orang yang meninggal, ya, dianggap ulama, dianggap pembela kebenaran, kita katakan si fulan asyahid, asyahid fulan misalnya, tak boleh. Kenapa? Karena hanya Allah yang tahu apakah dia syahid atau tidak syahid. Tidak boleh kita memberikan rekomendasi atas seseorang sebagai ahli surga atau ahli neraka, kecuali jika ada padanya dalil. Para sahabat mengatakan fulan syahid, kata Nabi kalla, kata Nabi tidak. Dan ini menunjukkan bahwasanya ya perkara-perkara semacam ini hanya Allah yang mengetahuinya. Tak boleh kita melampaui Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya terkadang orang beramal amalan ahli surga yang dilihat oleh manusia. Padahal dia ahli neraka. Tampaknya baik di pandangan mata manusia, hakikatnya buruk. Kenapa? Karena ada dalam hatinya, dalam dirinya perkara-perkara khianat yang manusia tak tahu, manusia menganggapnya baik padahal dia buruk. Innar rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah fi ma yabdulin nas. Sesungguhnya seseorang kadang-kadang beramal amalan ahli surga dalam pandangan mata manusia. Banyak orang-orang yang kita lihat zahirnya baik, beramal untuk Allah tabaraka taala, ahli salat, menjaga salatnya, menjaga segala sesuatu. Ya, dalam pandangan mata kita, tapi hanya Allah yang tahu antara dia dan Allah apa yang terjadi. Mungkin dia menyembunyikan keburukan-keburukan dalam dirinya. Orang tak tahu ketika mau mati, Allah tampakkan keburukan tersebut dan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Allah musta'an. Ya, jadi janganlah kita tertipu dengan amalan-amalan diperbuat oleh manusia dan apa yang kita perbuat. Ya, karena masalahnya kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Dan tentunya yang paling penting daripada pembahasan hadis ini, bahwasanya tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang punya iman, al-mu'minun. Naam. Qala haddatsani Abu Thahir, qala akhbarani Ibnu Wahb an Malik Ibnu Anas an Saur bin Bani Zaid ad-Dawli an Salim bin Abil Ghaith ad-Duali an Salim Abil Ghaith Maula ibn Muti'i an Abi Hurairah tahwil qala wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa hadza hadithuhu qala haddatsana Abdul Aziz ya'ni ibn Muhammad an Sawr an Abi al-Ghayth an Abi Hurairah qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar fa fataha Allahu alaina falam naghnam dhahaban wala wariqan وَنِمْنَا الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالثِّيَابَ ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى الْوَادِ وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدٌ لَهُ وَهَبَهُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُذَامٍ يُدْعَى رِفَاعَةَ بْنَ زَيْدٍ مِنْ بَنِي الدُّبَيْبِ فَلَمَّا نَزَلَ الْوَادِيَ قام عبد الرسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله برمي بسهم فكان فيه حذفه فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نار أخذها من الغنائم يوم خيبر لم sibha maqasimu qala papazi annasu wa jaa rajulun bi shirakin aw shirakaini fa qala ya rasulullah asabtu yawma khaybar fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam shirakun min narin aw shirakani min narin. Lima Muslim meriwayatkan dari jalur yang lain. Ya, berkata Muslim, Abu Thahir menceritakan kepada kami, dia berkata, Ibn Wahb memberitahukan kepada aku dari Malik bin Anas, dari Saul bin Zaid ad-Du'ali, dari Salim Abil Ghaith, maulanya Ibn al-Muti' dari Abu Hurairah. Dan kemudian dia menyebutkan jalur lainnya, berkata Imam Muslim, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, dan ini redaksi adalah hadis daripada Qutaibah bin Sa'id. Abdul Aziz yakni Ibnu Muhammad memberitakan kepada kami dari Sa'ur dari Abu Hurairah. Jadi hadis ini ujungnya Abu Hurairah. Sebelumnya dari Umar bin Khattab dan ini daripada Abu Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Khaybar. Dan ini menunjukkan Abu Hurairah masuk Islam sebelum perang Khaybar. Khaybar tahun ke-7 Hijriah. Fa fataha Allahu alaina, maka Allah taklukkan untuk kami negeri Khaybar. Tsum falam naghnam dhahaban wala wariqan. Dan pada peperangan itu kami menang, tapi kami tidak mendapatkan harta rampasan perang dalam bentuk emas maupun perak. Ghanimnal mata', kami memperoleh rampasan perang berupa al-mata', benda-benda, wat-ta'am, makanan-makanan, wasiyab, dan pakaian-pakaian. Ya. Thumma talaqna ila al-wadi, kemudian kami pun bertolak menuju lembah untuk istirahat. Ya. Wa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abdun lahu, dan bersama Nabi ada seorang hamba sahaya. Wahabahu lahu rajulun min Judzam, yang dihibahkan, dihadiahkan oleh seseorang laki-laki dari suku Judzam, yud'a Rifa'ah bin Zaid bin Bani Dzubaib, dipanggil dengan nama Rifa'ah bin Zaid bin Bani Dzubaib. Ya, dalam beberapa riwayat lainnya dikatakan namanya Mud'im, dan dalam beberapa riwayat disebut namanya Karkarah. Ya, mungkin namanya banyak atau kekhilafan pada perawi. Falam manazalna alwadi, manakala kami turun berhenti singgah di lembah tersebut, qama abdu Rasulillah yahullu rahlah. Maka Rifa'ah ini Zaid berdiri ingin yakni membenahi berbagai macam bekal-bekal yang ada di atas punggung kendaraan Nabi SAW. Dia ingin membereskan bekal-bekal tersebut. Dia berdiri, dia melepaskan berbagai macam hal-hal semacam pelana dan seterusnya yang ada di punggung unta. Ketika dia berdiri, farum ya bisahmin, tiba-tiba ada musuh yang memanahnya. Ya, kenalah dia panah. Panah yang tak diketahui siapa yang memanahnya. Fakana fihi hatfuhu. Akhirnya matilah dia kala itu. Faqulna, kami pun berkata hani'an lahu asyhadah. Alangkah bahagianya dia memperoleh syahadah, mati syahid. Mati syahid. Ya Rasulullah, alangkah bahagianya dia dengan mati syahid. Qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalla, sekali-kali tidak. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi dia Allah yang jiwa Muhammad di tangannya. Inna syamlata lataltahibu alaihi naran. Sesungguhnya selimut itu, syamlah, selimut kecil yang kadang digunakan untuk menjadi sarung. Inna syamlata, sesungguhnya selimut kecil, kain sarung itu yang lataltahibu alaihi naran, benar-benar membakarnya. Akhadaha minal ghanaim yauma Khaybar. Sarung itu diambil dari harta rampasan perang usai perang Khaybar. Belum lagi dibagikan. Subhanallah. Bahaya sekali pengkhianatan. Dan alangkah banyaknya orang-orang berkhianat dalam pekerjaannya. Banyak, luar biasa. Ya. Nanti semuanya akan menjadi api, akan membakarnya di hari kiamat. Lam tusib hal maqasim, harta rampasan perang itu diambilnya sebelum dibagi-bagikan. Boleh jadi ketika dibagi-bagi dia dapat bagian, mungkin saja itu yang akan didapatkan dari bagian harta rampasan perang, tapi dia enggak sabar. Karena itulah kaidah man ista'jala syai'an qabla anihi 'uqiba bihirmanih. Barang siapa yang ingin segera mendapatkan sesuatu belum lagi masanya, maka dia akan dihukum dengan sebab perbuatan tersebut. Ya, maka dia tak memperoleh apa yang diinginkan. Ya, seseorang yang membunuh pewarisnya, dia diharamkan daripada harta warisan. Ya, seseorang yang berzina, sebelum masanya dia berzina, maka dia diharamkan daripada ya yang halal, dan akan didera, bahkan mungkin dia akan dirajam hingga mati jika dia telah membunuh. Maka segala sesuatu harus diperoleh seorang dengan cara yang halal pada waktunya. Jangan tergesa-gesa. Banyak orang tergesa-gesa dengan jalan yang haram. ingin cepat kaya dengan dalil haram, ya, sehingga dia melakukan berbagai macam hal walaupun itu perkara-perkara yang batil. Qala, berkata Abu Hurairah, fafaza'an nas, maka orang-orang semua pada terkejut, mereka pun khawatir, mereka takut, tercengang. Faja'a rajulun bisyirakin aw syirakain, maka ada yang datang membawa ya seutas tali sepatu atau dua utas tali sepatu. Syirakun, tali sepatu yang bagian depan. Ya. Mereka datang, maka datanglah seorang membawa satu utas atau dua utas, perawi ragu, satu atau dua utas. Faqala, dan dia berkata, ya Rasulullah, asabtu yawma Khaybar. Tali ini kuambil, kudapatkan pada waktu perang Khaybar. Kuambil, belum lagi dibagi. Tali satu utas tali sepatu atau dua utas saja. Faqala Rasulullah, maka berkata Rasulullah, syirakun min nar au syirakan min nar. Seutas tali dari api neraka atau dua utas tali dari api neraka. Maksudnya, ini tali jika tak kau kembalikan, ini akan menjadi api neraka bagimu. Seutas, seutas pula lah yang membakarmu, dua utas pula lah. Dan ini menunjukkan penghinaan itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana jika pernah terjadi, pernah diperbuat, dilakukan? Allahul musta'an, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan harta yang diambil. Bila mana hartanya sudah habis, sudah hilang, sudah tak kemana, tak ada lagi nampak, wajib dia membebaskan dirinya daripada kezaliman itu dengan ya mengeluarkan sejumlah uang senilai daripada apa yang pernah dia khianati dahulu. Diambil, tak dibayar, kadang-kadang masih remaja, nakal. Ya. Makan lembang sambil aja, ambil. Nanti baru dilaporkan. Makan bakwan 5, dibilang 1. Berapa bakwannya? 1. Padahal 5 dimakannya. Ya, pernah enggak? Ya. Ini gulul. Ini termasuk pengkhianatan. Ya, 1 bakwan dari api neraka, 2 bakwan dari api neraka, 5 bakwan dari api neraka. Ustaz, aku tobat, Ustaz. Kau cari dahulu orang yang pernah kau ambil bakwannya itu. Entah di mana, Ustaz, dan negeri antah berantah, sudah meninggal pun dia, wallahu a'lam. Kau banyak berinfak. Niatkan ini dahulu yang dahulu karena kebodohanmu mengambil sesuatu dengan tidak hak. Niatmu bukan berinfak bersedekah, tapi untuk mengembalikan apa yang kau ambil dengan jalan yang tidak halal, walaupun 1 bakwan. Ya, ngeri pengkhianatan itu. Kadang-kadang ibu-ibu mau dia berkhianat 1 cabai, 2 cabai, sudah selesai ditimbang, tak nampak orang tuh ambil cabai lagi masukkannya. Itu yang pengkhianatan dari pembeli. Kalau penjual, timbangan dikuranginya. Ya, 1 kilo ayam katanya, padahal yakin dia tahu dia itu enggak sekilo lagi. 9 on dikurangin 1 on atau 9,5. Tahu dia. Ini semuanya yang dimakannya adalah al-ghulul. Tiap hari dia menambah api neraka dalam perutnya. Bukanu ya'lamun, sekiranya mereka paham, sekiranya mereka tahu, sekiranya mereka sadar. Tapi karena tak pernah masuk asupan rohani, tak pernah mengaji, tak pernah mendengar hal-hal semacam ini, dianggapnya perkara yang halal. Santai-santai aja dia. Bahaya. Kadang-kadang demikian juga di pekerjaan. Ya, di kantor dan semacamnya. Kadang-kadang mereka bersepakat untuk makan al-ghulul, makan harta haram. Mereka bagi-bagi. Mereka bagi-bagi api neraka. Masing-masing 1 juta. Uang suap. Ya, yang mereka sedang bagi-bagi, zahirnya uang. Hakikatnya apa? Api neraka. Pulanglah mereka dengan gembira. Banyak uang. Semua dibeli. Rumahnya pun mentereng. Ya, semua tampakannya rumah mentereng, mobil mewah. Tapi semuanya rumah dari neraka, mobil dari neraka. siap-siaplah dia dihabisi dengan api neraka. Laukanu ya'lamun, sekiranya mereka tahu. Ya, tahu Ustaz, tapi kurang yakin. Nah, itulah masalahnya. Kurang yakin karena kurang ilmu. Kurang ilmu karena tak didengarkan baik-baik, tak dipahami, tak diresapi. Nas'alullah salamat wal afiyah. Naam, Syekh. Satu bab lagi. Babud dalili ala man ala anna ala anna qatala nafsahu qatila an ala anna qatila nafsahu nafsihi ala anna qatila nafsihi la yukaffar la yakfur la yakfur. Qala haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibata Ishaq ibn Ibrahim jami'an an Sulaimana qala Abu Bakrin qala haddatsana Sulaiman ibn Harbin qala haddatsana Hammad ibn Zaidin an Hajjaj as-Sawwaf an Abi Zubair an Jabir anna Tufaila bana Amr ad-Dausi atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah hal laka bi hisni hasinin wa mana'atin qala hisnun kana lidausin bil jahiliyah fa aba dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lillazi dakhara Allahu lil ansari falamma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-madinati hajara ilaihi at-tufailu bin Amr wa hajara ma'ahu rajulun min qaumihi faja tawau al-madinata famarida fajazi'a fa akhadha mashaqisa lahu faqata'a biha barajimahu fashakhabat yadahu hatta mata faro'ahu Tufailu bunu Amr fi manamihi faro'ahu wa hayiatuhu hasanatun waro'ahu mughattiyan yadaihi faqala lah ma son'a bika rabbuk faqala ghafaroli bi hijrati ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala mali araka mughattiyan yadaika qala qila li lan nusliha minka ma afsadta faqassaha at-tufailu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma liwalidayhi faghfir allahumma waliyadayhi faghfir. Naam. Berkata Imam Muslim rahimahullah babud dalili ala anna qatila nafsihi la yakfur, bab penjelasan orang yang bunuh diri itu tidak kafir, tidak membuat dia harus menjadi kafir. Berkata Imam Muslim, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami semuanya dari Sulaiman. Berkata Abu Bakar, Sulaiman bin Harbin menceritakan kepada kami. Sulaiman berkata, Hammad bin Yazid bin Zaid menceritakan kepada kami dari Hajjaj As-Sawwaf, dari Abu Zubair, dari Jabir, bahwasanya Tufail bin Amr Ad-Dausi, sahabat Nabi At-Tufail bin Amr Ad-Dausi dari suku Daus, sukunya Abu Hurairah, dari negeri Yaman. Ya. Dan masih ada sekarang kampung mereka di sana, kampungnya Abu Hurairah. Bahwasanya Tufail bin Amr Ad-Dausi atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal keislaman. Faqala ya Rasulullah, maka dia berkata, "Wahai Rasulullah, hal laka fi hisnin hasinin wa mana'atin, maukah engkau sekiranya engkau kubawa ke negeri Daus? Ya, engkau akan dijaga, dilindungi bagaikan orang dilindungi dalam benteng." Maksudnya Tufail bin Amr Ad-Dausi menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ya membawanya ke negerinya, melindunginya, menjaganya. Ya. Qala hisnun kana Daus fil jahiliyah. Di sana ada satu benteng kokoh miliknya suku Daus yang mereka bangun di zaman jahiliyah. Fa'aba dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam billadzi dzakarallahu li'ansar. Maka Rasulullah enggan mengikuti keinginan Tufail bin Amr ad-Dausi karena Allah telah siapkan untuk Nabi tempat ijrah, yaitu di kota Madinah pada tempat kaum Ansar. Ya. Bahkan ketika Tufail pulang, kata Tufail, ya Rasulullah, berikanlah aku tanda bahwasanya aku sudah memeluk Islam. Ya, berupa tanda yang membuat kaumku yakin aku memang datang darimu membawa hidayah. Maka Rasulullah SAW mendoakan Tufail sesuatu. Maka muncullah cahaya di kening Tufail. Di malam hari dia pulang ke negerinya, keningnya bercahaya. Ya. Ketika sudah dekat kepada kaumnya, maka dia berkata, ya Allah, pindahkanlah cahaya ini ke tongkatku. Aku khawatir aku dianggap kena sesuatu. Maka pindahlah cahaya ke tongkat Tufail bin Amr Dausi. Ya. Dia pun pulang kepada kaumnya. Kaumnya pun mendustakannya. Kemudian dia datang kepada Rasulullah. Kesalian Rasulullah, doakan agar dibinasakan Allah suku Daus. Mereka telah menentang Allah dan Rasulnya. Daus asatillah wa rasulahu. Ya Rasulullah, minta kepada Allah agar dibinasakan suku Daus. Mereka menentang Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah mengangkat tangannya. Kata Tufail, habislah suku Daus. Ternyata Rasulullah berdoa untuk mereka kebaikan. Allah mahdi dausan wa'tini bihim jami'an. Ya Allah, beri petunjuk Daus dan bawa mereka kepadaku. Akhirnya doa Nabi Allah kabulkan. Datanglah rombongan-rombongan suku Daus, diantaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu radha, memeluk Islam belakangan. Ya. Jadi Daus, Tufail bin Amr menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersamanya di negerinya di Daus, tapi Nabi SAW enggan karena belum siap dan Allah telah janjikan baginya kota Madinah. Falamma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Madinah, manakala Nabi hijrah kota Madinah, hajara ilaihi Tufail bin Amr, maka hijrah pula lah Tufail bin Amr ad-Dausi. Wa hajara ma'ahu rajulan min qaumihi, dan hijrah bersamanya seseorang daripada kaumnya ikut dia berdua. Fajtawaul Madinah, maka mereka merasa tak sesuai dengan keadaan dan suasana alam kota Madinah. Mereka pun terkena penyakit. Ya. Karena Madinah cuacanya agak lebih sedikit ekstrim. Ya. Tak semua orang datang ke sana langsung sesuai. Banyak tak sesuai. Begitu jugalah dengan yang datang ini. Famaridha, sakitlah sahabat Tufail bin Amr ad-Dausi. Fajazi'a, maka dia mengeluh, mengerang kesakitan. Ya, tangannya mungkin gatal-gatal atau apa, wallahu a'lam. Fa akhadha masyaqisan lahu. Ya, maka karena tak sabar diambilnya lah ketika itu ujung panah, ujung daripada anak panahnya yang tajam. Faqata'a biha barajimahu, karena gatal yang bersangatan atau sakit yang bersangatan, dia potonglah ketika itu jari-jarinya. Barajim itu adalah ruas-ruas jari. Barajim, ah, ini barajim nih. Mungkin dia potong sedikit yang gatal atau kesakitan, dia tak sabar, dia potong. Ya, fasyakhabat yadahu hatta mata, akhirnya darah terus keluar sehingga kehabisan darah dan dia pun mati. Faro'ahu Tufail bin Amrin fi manami, Tufail bin Amr melihat dalam tidurnya bermimpi. Faro'ahu wahiyatahu hasanah, dilihatnya kaumnya dalam mimpi bagus kondisinya keadaannya. Waro'ahu maghatiyan nadaihi, tapi dia menutup kedua tangannya. Ya, faqala lahu, maka Tufail bertanya kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang sudah mati itu bisa berjumpa dengan orang hidup melalui mimpi. Karena orang tidur akhirnya dia sedang mati juga, tapi matinya mati tidak full, setengah full. Allah kembalikan ruhnya. Manakala dia mati dalam keadaan tidur, ya, bisa berjumpa dengan roh orang-orang yang telah mati. Maka Tufail berjumpa dengannya dalam mimpi. Maka Tufail bertanya, ma sana'a bika rabbuk, apa yang diperbuat Tuhanmu kepadamu? Faqala ghafarali, Allah Ta'ala mengampuniku. Lihijrati ila Nabi SAW, dengan sebab amalan hijrahku kepada Nabi SAW. Ya, boleh jadi laki-laki ini bukan mau bunuh diri, ya, karena dia gemes sekali, tak sanggup, sakit, mungkin jari-jari sakit dia potong. Ya, bukan mau bunuh diri, mungkin karena ya gemas dan semacamnya. Kata dia, Allah mengampuniku dengan sebab hijrahku. Faqala, maka berkatanyalah At-Tufail, mali araka mughattiyan yadayka, tapi mengapa kau harus sembunyikan kedua tanganmu, kenapa kau tutupi? Qala qila li, dia berkata, telah dikatakan kepadaku, lan nusliha minka ma'afsatta, kami tak perbaiki dari anggota tubuhmu apa yang kau rusak. Ya, artinya karena dia potong anggota tangannya ini, tidak Allah kembalikan utuh. Walaupun Allah berikan kepadanya nikmat sempurna, tapi tangannya tetap tak kembali. Faqassaha At-Tufailu ala Rasulillah, maka Tufail mengkisahkan apa yang dia lihat kepada Rasul dalam tidurnya. Faqala Rasulullah, maka berkata Rasulullah, Allahumma wal yadaihi faghfir, Allah ampunkanlah dia. Wahai Allah, ampunkanlah dengan apa yang dia perbuat, kembalikanlah kedua tangannya. Maka Tufail akhirnya bermimpi kembali. Tak disebutkan di sini. Dia melihat sudah sempurna, tangannya sudah terlihat. Ya, Tufail berkata, apa yang terjadi denganmu? Kata dia, Allah mengampuniku dengan sebab Nabi SAW. Kembali tangannya. Ya, alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kita pagi hari ini. Kita padakan sampai di sini. Subhanallah, subhanallah, bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.